Baik dia kata boleh tak Tok Imam anak zina boleh tak? Tok Bila anak zina. Apa makna takrif anak zina? Anak yang lahir atau terjadi bukan daripada pernikahan. Anak zina dia panggil. Mak dengan ayah dia zina dapat dia. Anak zina. Orang Melayu panggil anak haram. Neh, ataupun sebut lagi tak pekoh anak ziyadah. Ziyadah artinya anak yang lebih. Yang tidak daripada akadu nikah. Ada akad nikah. Orang Melayu pergi bahang. Orang berjaduh. Hasilnya anak ziyadah. Bahasa Arab. Faham? Kita orang berjaduh. Ha. Jadi ramai sangat orang yang hina anak haram ni. Hukumnya haram pula atas masyarakat dan berdosa besar. Kerana anak zina tidak ada pun sedikit celanya di sisi syarak. Faham? Ha. Yang cela adalah perbuatan ibu bapa dia masa berzina tu. Apatah lagi kalau ibu bapa dia telah bertaubat, maka lebih-lebih lagilah berdosa masyarakat. Masyarakat Melayu ni dia bergahi hak uduh-uduh. Kalau anak dak bersalah, bang anak zina. Nah, dak oleklah, dak pakailah, dak liwat natu jawab tak ada masalah. Boleh jadi raja, boleh jadi tok ngulu, boleh jadi imam, boleh jadi bila. Faham? Boleh jadi wakil ayat, tak ada masalah. Neh? Ha. Yang tak bolehnya bapak dia tu. Neh? Bapak dia bila berzina, dia fasik. Melainkan dia bertaubat, boleh menjadi wali bagi anak yang lain pula. Ha.